بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان فتين عزكم الله سلاسات dari sunnah رسول عليه الصلاة والسلام yang mulia yang memiliki sekian banyak faedah-faedah bagi pelakunya ataupun bagi masyarakat secara umum ialah sunnah Rasul yang namanya an-nikah, pernikahan. Ketika ada beberapa orang di masa beliau yang bersumpah untuk tidak menikah, ada yang bersumpah untuk puasa tidak buka puasa, ada yang bersumpah untuk qiyamul lail tidak mau tidur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada mereka, "Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Ketahuilah sungguh demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Tetapi aku berpuasa juga buka puasa, aku sholat juga aku tidur, dan juga aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, menegaskan bahwa an-nikah, nikah itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Sa'id bin Jubair rahimahullah, dia mengatakan, qala li Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada aku, hal tazawwajta, apakah engkau sudah menikah? Qultu la, saya jawab belum. Qala, berkata Ibnu Abbas, fatazawwaj, segeralah kamu menikah. Fa inna khaira hadhihi al-ummati aktsaruha nisaan. Sebab yang terbaik dari umat ini, orang terbaik dari umat ini yang paling banyak wanitanya, yang paling banyak istrinya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, sehingga nikah itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pandangan Islam, pernikahan ini memiliki tujuan yang mulia. Faedah-faedah besar. Tidak hanya untuk kedua mempelai, kedua pasangan suami istri, namun juga dirasakan faedahnya oleh kaum muslimin secara umum. Di antara faedah pernikahan ialah imtithalu amrillah, melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan hamba-hambanya untuk menikah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Hendaklah kamu menikah, menikahi wanita-wanita yang baik untuk kalian, dua, tiga, dan empat. An-Nisa ayat yang ketiga. Allah mengatakan fankihu, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua ialah al-iqtida' wa ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dalam rangka untuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dikarenakan beliau menikah, dan di sisi yang lain beliau melarang yang namanya tabattul. At-tabattul, tidak mau menikah. Barakallahu fikum. Maka pernikahan itu dalam rangka untuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faedah yang lain ialah dalam rangka untuk meredam syahwat. Ya, meredam syahwat, menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, baik pada laki-laki atau pada wanita. Ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ya ma'asyar syabab, man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati' fa'alaihi bisawm fa innahu lahu wija'. Wahai segenap pemuda, yang dipanggil ialah syabab, karena usia-usia mereka menikah. Bukan berarti yang lain tidak masuk, tapi masuk di dalamnya semua yang mau menikah, terutama yang masih muda. Wahai segenap para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu ba'ah? Ba'ah, mampu yang satu itu, dan terkait dengan rumah tangga, tanggung jawab rumah tangga. Faliyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Sebab pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Ghaddul basar wa hisnul farj. Barang siapa di antara kamu yang tidak sanggup menikah, hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu tameng bagi dia. Puasa itu yang akan bisa meredam syahwatnya. Naam. Dari hadis ini dijelaskan di antara faedah pernikahan, menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, meredam syahwat. Ini kalau dibiarkan, maka yang terjadi adalah kehidupan hewan. Ya, kalau pandangan dibiarkan, kemaluan dibiarkan, syahwat enggak diredam dengan perkara yang halal, maka yang terjadi kehidupan hewan. Sangat rendah, sangat jijik, sangat kotor. Kebebasan dalam pelampiasan syahwat, mohon maaf, itu kehidupan hewan. Sehingga dalam Islam dikasih wadah yang suci, wadah yang bersih, dalam ikatan pernikahan yang suci, ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga disebutkan faedah yang berikutnya ialah adamu dhuyu'il fahishata fil mujtama'. Dengan pernikahan, maka al-fahishah, tindakan-tindakan yang keji, yang kotor terkait dengan syahwat, tidak akan tersebar di tengah-tengah masyarakat. Singkatnya, pernikahan itu mengobati penyakit masyarakat. Yang satu itu. Dengan pernikahan, maka tidak ada yang namanya perzinaan, prostitusi. Dengan pernikahan yang sah, dengan ikatan suci pernikahan Islam, akan meredam perilaku-perilaku yang menyimpang terkait dengan syahwat. LGBT akan bisa diredam. Tayyib, dengan pernikahan yang sah. Ini merupakan faedah besar terkait dengan kondisi masyarakat. Faedah yang lainnya ialah memperbanyak jumlah kaum muslimin. Ini merupakan tujuan yang didambakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis diriwayatkan Abu Dawud juga An-Nasa'i dalam sunannya dan dia sahih dari Maqil bin Yasar radhiyallahu taala anhu. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan bahwasanya dia hendak menikah dengan si fulanah dan dia ini mandul. Maka beliau berpaling dari dia, enggak menjawab. Tanya lagi yang kedua kalinya, beliau berpaling enggak menjawab. Tanya lagi yang ketiga kalinya, beliau berpaling enggak menjawab. Tanya lagi yang keempat kalinya, belum mengatakan tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul umam. Hendaklah kalian menikah, tazawwaju, suruh menikah, dan menikahnya dengan wanita yang wadud, penyayang, sayang suami, sayang anak. Al-walud, yang subur, yang banyak anaknya. Fa inni mukatsirun bikumul umam, dikarenakan aku berbangga dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat yang lain. Ini misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak jumlah umat Islam. Caranya banyak. Bisa mendakwakan Islam di tengah-tengah masyarakat yang tadinya non-muslim jadi muslim, jadi mu'alaf, bisa. Tapi cara yang efisien ialah dari kalangan kaum muslimin sendiri. Masing-masing umat Islam menikah, memperbanyak keturunan. Barakallahu fikum. Kalau satu orang menikah dengan satu wanita, anaknya 10, misal. 10 orang, berapa akhirnya? 100 muslim. Nah, kalau isinya 4, masing-masing 10 anaknya, berapa? 40 satu orang. Kalau 10, 400. Kalau dia 100, jadi berapa? 4.000. Kalau dia satu desa, 500, 20.000. Sangat efisien sekali untuk menambah jumlah umat Islam. Barakallahu fikum. Dan nanti akan disebutkan pernikahan dalam Islam bukan semata-mata pernikahan, tetapi memang memiliki misi besar untuk masa akan datang. Kaitannya dengan jumlah umat Islam ini nanti. Di antara misi besarnya adalah membentuk generasi penerus, generasi Qurani, generasi Sunni, generasi-generasi yang soleh. Itu misinya para anbiya wal mursalin dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini. Kita masih ingat sebuah hadis dalam Sahih Muslim dan juga yang lain, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Nabiullah, siapa? Sulaiman, menyatakan la'atufanna lailata bi mi'ati mar'ah keluahidatin minhunna talidu mujahidan fi sabilillah. Malam ini aku akan mengelilingi 100 wanita dan masing-masing akan melahirkan sosok mujahid fi sabilillah. 100 wanita berarti 100 mujahid pejuang agama. Luar biasa. Ini misi besar, memperbanyak jumlah umat Islam, kemudian mendidik anak-anak yang lahir tadi dengan tarbiyah Islamiyah, dipersiapkan untuk masa depan Islam, generasi penerus, generasi baru, generasi yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya jumlah pasangan ya di sebuah negara, pasangan muslim di sebuah negara itu misalkan mencapai 50 juta pasang, anak satu aja berapa jumlahnya? 50 juta generasi penerus. Nah, kalau masing-masing pasang 5 anak aja, 5 dikalikan 50 juta sama dengan 250 juta penerus. Ya kan? Dalam kurun waktu setahun aja. Kan lahir anak satu, usah setahun lahir anak empat, cuma satu. Setahun aja menambah 50 juta. Tahun berikutnya lagi 50 juta lagi. Luar biasa. Dan itu misi besar dalam Islam, bukan main-main, barakallahu fikum. Sehingga pernikahan dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat besar, yang sangat suci, yang sangat mulia. Bukan semata-mata berkaitan dengan pasutrinya, tapi juga terkait dengan kondisi masyarakat, bahkan kondisi umat Islam secara luas. Naam, dikarenakan pernikahan itu memiliki misi-misi besar, maksud-maksud yang sangat mulia. Dalam Islam ada beberapa ahkam hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan yang wajib dipahami, diketahui oleh yang mau menikah, muslimin secara umum. Ini merupakan bimbingan syariat. Ketika dilakukan, maka yang ada barokah dalam mengamalkan syariat, membawa kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Tapi ketika dilanggar, yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan individu, kerusakan masyarakat, bahkan kerusakan bangsa. Ini pembahasannya panjang, cuman akan saya sebutkan dengan global saja. Ada beberapa ahkam yang harus dipahami. Berikutnya lagi ada beberapa adab muhimmah, adab-adab penting yang juga harus dipahami oleh calon pasangan suami istri atau yang sudah berkeluarga. Akan disebutkan pada kesempatan kali ini hal-hal tersebut, sekaligus sebagai pembekalan ilmu bagi yang mau menikah dan yang sudah menikah, mau menikah lagi. Terkait dengan ahkam, yang pertama yang harus dia tahu ialah al-ahkam asy-syar'iyyah allati tata'allaqu bil mahramiyyah. Hukum syariat berkaitan dengan masalah kemahraman. Kamu harus tahu siapa mahram kamu, siapa yang bukan mahram kamu. Ini penting, dikarenakan dalam bimbingan Islam barakallahu fikum, kita tidak boleh menikah dengan mahram kita dari nasab. Tidak diperbolehkan menikah dengan mahram kita dari nasab. Apa kalau bahasanya sekarang ini? Incest. Ya, betul ya. Itu bahasanya ya. Nah, diharamkan dalam Islam. Kecamannya sangat keras. Sehingga harus tahu siapa mahram kamu secara nasab. Begitu pula setelah kamu menikah nanti, kamu harus tahu pula siapa mahram kamu terkait dengan periparan, perbesanan, terkait dengan pasangan kamu, terkait dengan istri kamu, terkait dengan suami kamu, pasangan kamu. Siapa mahram yang terkait dengan mereka ini? Namanya bil musaharah. Juga kemahraman terkait dengan robo'ah, terkait dengan masalah barakallahu fikum persusuan. Ini semua harus dipahami, dikarenakan sangat penting barakallahu fikum. Kita tidak diperbolehkan dalam Islam untuk menikah dengan mahram. Ya. Incest itu diharamkan dalam Islam. Antum harus tahu ini. Harus tahu ini pembahasan. Silakan merujuk pada buku-buku fikih. Ini kalau dibahas panjang, bahas mahram saja mungkin sampai isya. Saya sebutkan sedikit. Terus ini harus kamu pahami secara khusus. Yang kedua, terkait dengan masalah hukum yang penting juga antum perhatikan ialah harus paham tentang al-ankihah al-batilah atau al-fasidah, pernikahan-pernikahan yang dinyatakan batil, yang dinyatakan rusak dalam Islam, supaya barakallahu fikum kita tidak masuk di dalam akad pernikahan-pernikahan yang diharamkan dalam Islam. Sebab kalau dilaksanakan akan mendatangkan mara bahaya, mendatangkan kebinasaan berkaitan dengan pasutrinya atau berkaitan dengan masyarakat atau bahkan bangsanya. Ini juga panjang, dirinci panjang oleh para ulama dalam bab al-ankihah al-fasidah syar'an, pernikahan-pernikahan yang fasid secara syariat. Ada nikah syaghar, ada nikah muhallil muhallal lahu, ada nikah mut'ah, ada ya pernikahan-pernikahan yang lainnya yang tersebar di tengah-tengah masyarakat secara luas. Ini penting untuk dipahami dan diketahui untuk dihindarkan, barakallahu fikum. Nah, ini semua adalah bimbingan syariat. Ketika dilaksanakan membawa keberkahan dan kebaikan. Nah, ketika babnya larangan kamu tinggalkan, meninggalkan hal-hal diharamkan dalam pandangan Islam, membawa keberkahan. Kalau kamu terjang, membawa kemadharatan, kerusakan-kerusakan individu ataupun masyarakat. Ini hukum-hukum penting yang harus kamu pahami sebelum kamu menikah. Hukum yang lainnya, semua hukum yang terkait dengan masalah rumah tangga, kamu harus paham terkait bagaimana nikah yang syar'i. Akan dikasih insyaallah bagaimana hukum berkaitan dengan masalah talak, bagaimana masalah perceraian, bagaimana masalah khulu dari perempuan minta cerai, terkait dengan masalah wihar, li'an, dan yang lain-lainnya berkaitan dengan rumah tangga yang mungkin terjadi dalam sebuah rumah tangga. Ila, ini semuanya dibahas dalam kutubul fiqh, dalam buku-buku fiqh oleh para ulama kita. Antum harus pahami itu. Yang akan kita rinci sekarang ini adalah berkaitan dengan adab-adab dalam pernikahan. Baik. Yang pertama terkait dengan masalah adabnya, mencari pasangan yang dibimbingkan dalam Islam. Ya, yang dibimbingkan dalam Islam. As-sifat al-matlubah fi zawjain. Sifat-sifat yang dituntut pada pasangan suami istri. Ini berkaitan dengan bimbingan syariat. Maka dibahas adabnya. Sifat yang dianjurkan ada pada istri. Yang pertama ialah antakuna dzata dinin. Dia wanita yang beragama, wanita yang taat agamanya. Tentunya yang dimaukan ialah muslimah. Kamu menikah dengan wanita muslimah, dan muslimah tadi wanita yang salihah. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Al-Baqarah ayat yang ke-221 Allah menyatakan wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguh budak wanita yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menakjubkan kalian. Bayangkan, ini ada wanita musyrikah menakjubkan kalian terkait dengan kecantikannya, terkait dengan nasabnya, terkait dengan kekayaannya dan yang lain-lainnya, tapi dia musyrik. Yang kedua pilihannya adalah budak wanita yang mukminah. Allah menegaskan budak wanita yang mukminah itu lebih baik dibandingkan dengan musyrik walaupun menakjubkan kalian. Ini menegaskan agama sangat diperhatikan dalam pernikahan. Baik. Dan harus betul-betul wanita yang salihah, taat dalam beragama. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Fadhfar bidzatiddin taribat yadak." Maka carilah wanita yang memiliki agama. Kalau tidak, kamu akan binasa. Dzatuddin. Ini pertama. Di antara hikmahnya ialah supaya rumah tangga itu dibangun di atas tatanan norma-norma agama. Rumah tangganya rumah tangga Islami. Hikmah yang kedua ialah terkait dengan anak-anak kamu nanti. Nah, kalau kamu punya anak, punya keturunan, ibunya solehah, ibunya bertakwa kepada Allah, bapaknya soleh, bertakwa kepada Allah, maka anak itu nanti akan dididik dengan kesolehan dan ketakwaan kepada Allah. Lahirlah dzurriyyatun shalihah. Ini misi besar. Tidak sembarangan. Apabila dia wanita yang shalihah yang bertakwa, ditambah lagi cantik, ditambah lagi nasabnya bagus, ditambah lagi kaya raya, hadza afdal. Ini yang lebih afdal. Ingat ya, setelah agamanya kamu perhatikan. Salihah, bertakwa kepada Allah, masya Allah. Kemudian cantik, nasabnya tinggi, kaya raya, hadza afdal. Itu yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu li arba'in, lima liha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha. Wanita dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kecantikannya, karena nasab dan karena agamanya. Fadhfar bidzati din taribat yadak. Cari perempuan yang punya agama kuat, kalau tidak kamu akan binasa. Jadi yang tiga itu namanya sekunder. Kalau terkait dengan agama, primer. Gitu ya. Sifat utama pada agamanya. Tambahannya, tiga poin tadi. Yang berikutnya lagi ialah, antakuna wadu dan waluda. Dia seorang wanita yang wadud. Aitu hibbu zaujaha wa auladaha. Wanita yang mencintai, yang menyayangi suaminya, menyayangi anak-anaknya. Ini penting, memiliki jiwa keibu-ibuan, jiwa keibuan, jiwa kasih sayang. Karena menikah itu tidak cuma semalam. Betul ya? Menikah itu sepanjang hayat. Diperlukan sosok pendamping yang penyayang. Yang kedua, menikah itu bukan terkait dengan kamu dan pasangan kamu saja, tapi juga terkait dengan anak kamu nanti. Kalau anak kamu itu lahir dari rahim wanita yang penyayang, biasanya akan menjadi anak yang juga penyayang, memiliki akhlak yang mulia. Dan dia akan dibesarkan, tumbuh kembang di tengah-tengah kedua orang tua yang sangat mencintai dia, sangat menyayangi dia. Ini sangat bagus untuk perkembangan anak, psikologi perkembangan anak. Akan melahirkan anak yang berkualitas, dikarenakan dididik oleh orang tua yang penyayang. Kalau dididik sama orang tua yang ngamuan, wah, jadi anak yang bandel. Akan muncul yang namanya broken home, broken home. Bukan kemaslahatan yang dicapai, kerusakan masyarakat akan muncul dari sana. resapi yang seperti ini ya, ayakuna waduda plus waluda, penyayang dan subur. Yang dibahas tadi dalam hadisnya, tazawwaju alwaduda alwalud fa inni mukathirun bikumul umama. Hendaklah kamu menikah dengan wanita yang penyayang dan subur, banyak anak, karena aku berbangga dengan jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain. Baik, namanya antakuna wadud. Bahasa yang lain adalah memiliki hanan. Hananiyah. Memiliki atfiyah. Kelembutan. Perempuan yang lembut. Perempuan yang punya perhatian. Perempuan yang memiliki kasih sayang kepada anak-anaknya. Barakallahu fikum. Perangai yang lainnya ialah antakuna muti'atan aminah. Dia adalah wanita yang taat, yang patuh. Yang pertama tentu taat dan patuhnya kepada Allah Azza wa Jal, kepada Rasulnya SAW. Dan yang kedua, dia juga wanita yang taat dan patuh kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Taat dan patuh kepada suami dalam perkara yang ma'ruf. Aminah juga wanita yang amanah. Punya amanah. Bisa menjaga kehormatan suaminya. Bisa menjaga harta benda sang suami. Ini juga penting. Untuk mempermudah proses rumah tangga. Ya, kalau wanitanya atau istrinya itu wanita yang patuh, yang taat, gampang diatur, memudahkan bagi kepala rumah tangga, ini sang suami, untuk mengelola rumah tangganya dengan baik. Tapi minim persoalan, minim problematika rumah tangga, dikarenakan wanitanya taat, terpercaya, suaminya juga demikian. Jadi rumah tangga itu enak gitu. Bikin suami itu senyum terus gitu ya. Betul-betul dia diperlakukan layaknya seorang raja di rumahnya. Dikhidmat, dilayani dengan penuh ketaatan dalam perkara yang ma'ruf. Itu menyenangkan laki-laki. Kalau laki-laki sudah senang, semuanya beres. Itu kuncinya ya. Semua akan beres. Barakalawikum. Ini disebutkan dalam hadisnya Rasul SAW, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga An-Nasa'i rahimahullah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An-Nabi SAW ditanya, su'ila ayyun nisa'i khair, ya Rasulullah, wanita mana, wanita apa yang terbaik? Khairun nisa, wanita yang terbaik itu kayak apa? Qala, Rasul menyatakan, allati tasurrahu idza nadhara, wanita yang menyenangkan dia apabila dia memandangnya. Ya, sedap mata memandang. Ya, hati bahagia, hati senang ketika mata memandang. Ini yang pertama ya, Pak. Ini ada dua sebab, dua hal. Kenapa seorang laki-laki itu betul-betul hatinya riang gembira, hatinya senang, matanya begitu sedap ketika memandang seorang istri? Yang pertama, karena kecantikannya. Itu dibahas yang tadi itu. Pelengkap terkait dengan bab agamanya. Cantik juga. Cantik juga perlu. Dan cantik itu relatif. Ada yang bagi Sifon sangat cantik banget, bagi Alan enggak. Relatif. Ini penting. Sehingga ketika memandangnya, sedap mata memandang, hati senang ketika memandang. Ini namanya manzar zahiri, pemandangan yang lahiriah. Ada lagi yang kedua, dikarenakan perilakunya. akhlaknya, adabnya, perilakunya, tingkah lakunya, tindak tanduknya, etikanya. Betul-betul beretika, betul-betul beradab, betul-betul berakhlak. Namanya mandur batin, pemandangan batin ini terkait dengan akhlakiah dia. Dan ini yang lebih awet, yang lebih langgeng. Antasurrahu idza nazar, sehingga dicari wanita yang tidak hanya cantik menurut kamu, tapi juga memiliki akhlak yang begitu mulia, etika yang begitu agung, memperhatikan norma-norma yang ada. Walaupun menurut penilaian yang lain nilainya enggak seberapa, bagi kamu dia adalah orang yang paling sedap kamu pandang. Akhlaknya masya Allah, itu namanya dari akhlak yang mulia, dari etika-etika yang luhur, itu mengeluarkan aura-aura dari batinnya, mengeluarkan aura-aura yang menyedapkan orang memandangnya. Barakallahu fiku. Istri cantik, cuantik, paling cuantik sekarang anyar. Tapi akhlaknya bejat, tidak punya adab, tidak punya akhlak. Kira-kira kalau kamu memandang perempuan kayak gini, senang apa enggak? Coba diem. Jawabannya, jelai. Ngerti jelai? Ngerti jelai ya? Ini bahasa apa ini? Jawa tak? Sunda ini? Jawa ini? Jelai. Jarni wayu. Jarni. Tapi yes. Ngerti gini yes. Mangan api. Paham ya? Di sini tuh enggak enak. Di hati kamu yang paling dalam kamu meronta. Enggak suka dengan perlakuan dia. Perlakuannya kasar kepada sang suami, omongannya kaku, omongannya kotor, tingkah lakunya enggak menghormati suaminya dan segala macamnya. Walaupun dia secantik paling cantik sekarang anyar, menjelai. Beda ketika dia akhlaknya bagus, muamalahnya baik, secara etika dijaga, masya Allah, tutur katanya lembut, tingkah lakunya masya Allah sangat menghormati, memuliakan suaminya dengan sepenuh hati. Wah, itu yang nampak itu jadi indah, sudah indah tambah indah. Barakallahu fikum. Jika dua mandor ya, mandor zahir, mandor batin, perhatikan yang batin, akhlakiahnya ini. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, allati tasurrahu idza nazar. Belum melanjutkan terkait dengan khairun nisa, perempuan yang terbaik. Wa tuti'ahu idza amar. Wanita itu mentaati suaminya ketika dia memerintah. Taat ketika suami memerintah. Tentunya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Namanya muti'ah. Ini sifat ya, bukan nama orang loh ya. Muti'ah, wanita yang taat kepada sang suami. Di samping taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dia patuh taat kepada suaminya. Wah, itu akan menumbuhkan rasa cinta, rasa sayang seorang laki-laki kepada istrinya. Dan ini akan mempermudah proses rumah tangganya. Manajemen rumah tangga itu enak gitu, dikarenakan gampang diatur. Barakallahu fikum. Minim persoalan, minim problematika. Barakallahu fikum. Dan sifat yang seperti ini sangat penting diturunkan kepada anak-anaknya nanti. Kalau ibunya masya Allah penurut, patuh, taat dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik pada suaminya, laki-lakinya juga demikian, biasanya kepada anaknya. Ini akhlaknya jadi bagus, jadi mulia, masya Allah, begitu kan, perkara kebaikan. Barakallahu fikum. Bisa antum bayangkan, kamu menikah dengan sosok wanita perentang, pembangkang. Kamu suruh gak pernah mau. Kamu perintah gak pernah mau. Dari mulai perkara yang besar sampai perkara yang sepele, gak pernah mau. Kira-kira bagaimana hati kamu dengan dia? Ya apa? Dek, masak dek. Nah, gampang, tuku iso. Iya, tuku iso. Duite ya luwe akeh, kan ta ya? Masak kan ya lumayan ta ya. Agak sedikit. Nah, ngirit kan gitu. Uang 50 ribu itu bisa untuk pagi, siang dan malam. Atau mungkin pagi, siang dan malam. Wong masake sayur sopo, diakai kuwai, diakai sayur ya murah meriah ya. Tempe goreng, tahu goreng, sambal terasi ya sedep. Ngene ya. Itu bisa dimakan sanak limo kena masalah iku. Ya, kalau beli 50 ribu sekali beli tok. Ya apa ndak? Ya, enggak mau dia. Gampang suatu kuwi. Dek, omahe dek, disapu. Wis wong lanang siji iso ngongkon tok ae. Mohon maaf ya bahasa tok ngoko titik tok kasar iki mang iki. Apa laki-laki bisa nyuruh aja Sapu dhewe kan. Iya kan. Suruh nyapu dhewe kan. Si, perasaan kamu bagaimana? Wah. Apalagi kamu sosok laki-laki yang itu wah iki garai moro cangkem moro tangan ya akhirnya. Mohon maaf ya, bosene ngoko kasar. Kemana lagi ada kasar, ada yang enggak beres dalam rumah tangga itu. Kasar itu. Nah, tambah repot lagi iku, Dik. Moh. Wah, tambah rutane kuwi. Tambah lebih membahayakan lagi itu. Di satu sisi kalau suaminya marah dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Di sisi yang lain rawan penyimpangan syahwat. Ya benda. Nah kalau sama yang itu moh ndenggolek sing ndi. Nah kalau dia enggak punya iman, jajan. Yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan masyarakat dikarenakan ada penyakit masyarakat yang satu itu. Munculnya adanya perselingkuhan, prostitusi, LGBT dan yang lain-lainnya. Dari sini antara muaranya. Sehingga penting mencari wanita yang muti'ah, yang taat kepada suami, yang patuh kepada suami dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, bagi wanita ini bukan merendahkan mereka, justru memuliakan mereka. Ketaatan kepada suami itu hukumnya wajib. Dan dengan ketaatan kepada suami, kamu mendapatkan pahala yang begitu besar, berlipat-lipat ganda dari Allah Azza wa Jalla. Lumbung pahala wanita muslimah itu di rumahnya, terkait dengan suaminya. Tarakallahikum. Asbab dia bisa meraih surga itu suaminya. Ketika suaminya ridha kepada dia, maka dia dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Muti'ah ya. Yang berikutnya lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa la tukhalifuhu fi ma yakrahu fi nafsiha wa la fi malih." Khairun nisa, perempuan yang terbaik tidak menyelisihi suaminya pada apa yang dia tidak suka terkait dengan dirinya, diri sang istri, dan terkait dengan harta sang suami. Barakallahu'alaikum. Ini berkaitan dengan masalah amanah yang diberikan suami kepada istri. Amanah terkait dengan harta, dia jaga baik-baik, tidak pernah menyelisihi suami terkait dengan bab ini. Amanah terkait dengan menjaga pribadinya, dirinya, tidak selingkuh. Namanya aminah. Betul-betul terpercaya. Ini penting ini. Nah, kalau tidak ada sifat yang satu ini, bahaya. Laki-laki itu dalam kondisi selalu dalam kegelisahan dalam rumah tangganya ketika sosok wanita pendamping hidupnya itu khainah, tukang khianat. Wah, ini tidak dijulno, bahaya ini. Akhirnya dicekeli terus, dipegangi terus di rumah, enggak boleh kemana-mana. Akhirnya kamu enggak ngapa-ngapain. Aktivitas dunia tidak bisa, yang lain tidak bisa, karena kamu selalu gelisah. Nah, yang kejadian ditinggal jamaah sebentar ke masjid sebelah rumahnya, musadah sebelah rumahnya, tidak lama paling pol seperempat jam, ternyata tetangga sudah ngomong, mbek gendaan nih, apa nih agak kasar bahasa nih ya, ketik gendaan nih kan, sama selingkuhan nih, gitu. Lu kan, dia gak punya amanah terkait dengan dirinya, atau terkait dengan harta sang suami, suami ini wis luar biasa rekoso, nyari maisha, banting tulang, tulang dibanting-banting, peras keringat, dapatnya lumayan, kadang gak seberapa, tapi dihambur-hamburkan sama yang di rumah. Berat. Apalagi banyak tuntutan. Mas, bengese. Ganti bengese ya. Oh, bengese. Lipstiknya. Nah, dikasih lipstik sih murahan, orang gelem. Ini untuk menyergani, dikasih gini, jebol kabel lah mbiku. Minta yang agak mahal sedikit. Mas, bedak dikasih bedak sing satu kotak 5.000 ora gelem. Nah, aku bedakan gawe iki ya kulitku kelontok kabeh gitu ya. Minta agak mahal sedikit. Untuk lipstik dan bedak saja itu mungkin sampai 500.000 dalam sebulan. Itu tok. Lah laki-lakinya itu menggolek pangan setengah mati. Kita enggak usah membahas yang orang borjois-borjois yang kelebihan harta itu, karena enggak semuanya seperti itu kan gitu ya. Anggaplah kamu tuh orangnya masya Allah kaya raya, mencari maisha gampang. Tapi ketika sosok wanita pendamping kamu tuh khianat, kamu juga akan sakit hati dan kecewa. Perasaan itu kemarin berangkas masih akeh loh. Oh, lebih mungkin 5 miliar. Tak delok nang kok mek arek 2 miliar setengah. Di mana 2 M setengahnya itu? Itu aku dikira dicuri sama pembantunya atau apa-apanya, ternyata dipakai hambur-hambur sama nyonyanya dia sendiri. Allahul musta'an. Itu kok apa to, Nduk? Nduk apa nok apa yang? Iki lho lagi viral, lagi viral. Apa? Tas. Tas yo cok, tas murahan koyo ngono kuwi, tas yang branded. Nah, yang ada brandnya itu. Nah, iki regane piro, Nduk? Tas siji, tas cangkingan kuwi regane 1 miliar. Lha iki tas apa to, Nduk? Nah, iki gak sembarang tas ini, tas terbuat dari bahan yang begini-begini, buatan bukan buatan Karanganyar. Ini buatan dari Italia plus Prancis dan plus Belanda ini, campuran Eropa semua ini. Wiki ada begininya. Ya Nduk, tas kono tok 1 miliar. Ki bangun masjid oleh loro, apik tenan. Ya ta? Itu sudah bikin kamu sakit hati. Walaupun dia orang yang paling cantik, jelei. Sudahlah, rumah tangga bakal banyak yang kacau. Banyak problematika rumah tangga ketika mendapati perangai-perangai yang seperti ini. Sehingga dalam Islam ini sangat diperhatikan. Ya, adab dalam memilih pasangan. Jadi tidak salah kalau orang tua dulu itu agak ribet terkait dengan bibit bobot. Bibit bobot bebet. Bibit itu nasab. Sangat diperhatikan lihasabiha. Ya, bibit itu nasabnya, betul ya. Apa agamanya? Bobot apa nih? Aku malah orang ngerti ya. Hah? Oh agamanya. Bobot itu agamanya. Nek bebet. Loh, nek apa nek bibit? Bibit nasab, bebet. Nah, iki lho, tanganku tak ada. Tanganku mesti ini dikit, Bang. Iki lho, gitu lho, iki lho. Bebet, iki bebet. Duite. Kayanya, nasabnya, agamanya, bobot loro. Dua, bobot terkait dengan agama dan bobot terkait dengan orangnya, cantiknya. Empat poin yang disebutkan dalam hadis dan yang terpenting adalah agamanya. Terkait dengan ketaatannya, terkait dengan amanahnya, Ditambah lagi dia keibuan, kasih sayang, mencintai, menyayangi suaminya dan anak-anaknya, penuh perhatian dengan mereka. Barakallahu fikum. Dan yang lebih afdal ialah antakuna bikra. Ini yang berikutnya. Masih gadis. Itu lebih afdal secara hukum asal. Jadi kalau kamu ditanya mana yang lebih afdal, menikah dengan gadis ataukah dengan janda, hukum asalnya dengan gadis. Tayib, ada sebuah kondisi di mana menikah dengan janda lebih afdal, dikarenakan misi-misi tertentu. Bisa jadi terkait dengan kamunya atau terkait dengan jandanya. Terkait dengan kamu, kamu duda, misal. Punya anak-anaknya masih kecil, ditinggal mati oleh istri kamu, rahimahullah, lahirhamha, Allah mafirlaha, dan dikatakan terbaik daripadanya. Kamu punya 3 anak, yang ini masih 3 tahun, ini 1 setengah, ini bayi, cilik-cilik kabeh. Nah, kalau nikah dengan gadis, susah kan mengurusi mereka ini. Di janda yang namanya seorang janda. Untuk apa? Merawat anak. Atau misalkan kamu ini perjaka, kamu anak yang tertua, kamu punya adik perempuan banyak, cilik-cilik, gitu. Ya, ada yang masih 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun, cilik-cilik, kamunya yang paling gede sendiri, kamu mau menikah, qadar Allah ditinggal mati oleh orang tua kamu, ayah kamu meninggal, ibu kamu meninggal, kamu sebagai pengganti kedua orang tua, ngopeni adik-adik kamu yang masih kecil tadi itu. Nah, kalau kamu menikah dengan seumuran dengan mereka, yang ngapain ini siapa? Kamu mengalah, kamu menikah dengan seorang janda untuk merawat adik-adik kamu. Sangat mulia. Itu yang dilakukan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma sepeninggal ayahnya wafat ketika perang Uhud. Menikah dengan janda. Fana am idan kata Rasul. Bagus kalau begitu. Iya. Ada terkait dengan dianya. Kamu menikahi seorang janda, anaknya banyak, tinggal mati oleh suaminya, sebatang kara. Kamu menikah dengan dia untuk ngopeni janda tadi, plus anak-anaknya. Itu afdal. Difaham ya? Dengan niatan seperti ini, menikah dengan janda itu lebih afdal. Tapi hukum asal, al-bikru afdal. Baik, dikarenakan sabda Rasul, sallallahu alaihi wa sallam, kepada sahabat Jabir bin Abdullah ketika menikah, abikran am thayyiba, gadis atau janda? Qala thayyiba, janda ya Rasulullah. Qala fahalla bikra, kenapa enggak gadis? Tula'ibuha wa tula'ibuka, engkau bisa bermula'aba dengan dia, dia bisa bermula'aba dengan kamu. Ini jangan dimaknakan, dipahami oleh orang-orang yang telah menikah, insyaallah. Barakallahu'alaikum. Kalau mau dirinci lagi, sisi keutamaan gadis dengan janda, panjang pembahasannya. Kayaknya enggak usah ya. Enggak usah kan ya. Enggak usah Pak, enggak tahu. Nah, itu banyak itu dibahas oleh para fuqaha dalam buku-buku mereka. Dari banyak sisi, dari sisi ininya. Yang terkait dengan bab masalah rumah tangga adalah, dia kalau seorang gadis, kamu dan dia menjadi pasangan pertama dalam rumah tangga. Sama-sama membina rumah tangga dari awal. Sama-sama berusaha mengenal karakter. Itu lebih bagus di dalam proses manajemen rumah tangga. Dibandingkan dengan janda, umumnya, mohon maaf ya, melakukan yang namanya studi banding. Mudeng lah, untuk menikah dengan janda. Namanya janda kan pernah menikah. Nah kalau dia janda sampai 4 kali, pernah menikah 4 kali. Nikah meninggal. Atau nikah cerai, nikah meninggal. Mungkin begitu, 4 kali, janda 4 kali. Nikah sama kamu, kamunya berondong. Tak berondong, kamunya masih perjaka. Secara pengalaman itu studi banding. Paham enggak? Banding ke. Ternyata masih bagus yang pertama itu gitu. Saya kira nikah dengan perjaka itu enak, ternyata ya masih perjaka. belum banyak berpengalaman, masih perjaka, belum dewasa, masih perjaka, masih banyak tingkah lakunya yang kanak-kanakan, masih perjaka dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Enak yang itu ya, kalau yang itu orangnya penyayang, sama menerawang gitu. Membayangkan kalau yang di sampingnya itu kayak yang pertama dulu itu gitu. Itu membuat goyah rumah tangga. Kalau kamu laki-laki tidak bisa memanage wanita janda dengan sebaik-baiknya, menjadi yang terbaik untuk dirinya, terkadang muncul banyak problematika dikarenakan yang satu ini. Sehingga afdolnya gadis, kecuali wanita tertentu, afdolnya adalah janda. Ini bakas masalah kriteria istri. Sudah panjang kayak begini. Sampai berapa itu? Ya Allah, 6:30 6:30 Sepi lagi. Lanjut apa sudah? Lanjut, sampai jam berapa lanjutnya? Apa stop dulu? Hah? Di stop dulu. Stop dulu. Wah, ini lagi panas-panas sih. Allahumma musta'an. Yang di sebelah sana iri. Lah kok sifat perempuannya tak Ustaz? Yang laki-laki yang mana? Akan disebutkan nanti insyaallah tabaraka wa taala. Baik, khair insyaallah. Panitianya minta supaya diskors dulu ya sudahlah. Diskors dulu, kita istirahat sebentar. Ba'da maghrib langsung sampai isya. Sampai selesai insyaallah tabaraka wa taala. نكتفي لهنا والحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله